Ngeset. Ngeset as. Ngeset isyajaru. Alam. Nah. Lihat. Sejarah ini bu anas. Hiya. Apa pasangannya hiya di situ? Laisat. Laisat. Ini langsung ya, nggak ada apa namanya, nggak ada selingan antara laisat dengan isimnya, maka harus wajib klop. Muannas, muannas, muannas, muannas. Ini isim laisat. Mubarnya mana ini? Mubar laisat. Nah, kalau yang di atas kita ini bisa dua sebenarnya, ini bisa laisat, bisa laisat. Kira-kira apa alasannya? Tadi saya sudah beri gambaran di sini. Ini kalau ini tidak ada pilihan, baik laisat, tidak boleh laisat di sini. Karena antara laisat dengan isimnya tidak ada selingan. Ya. Ya, enggak ada selingan. Kalau yang ini ada enggak selingan antara laisa dengan isimnya? Ada? Ada, ada. Dalam kondisi seperti itu enggak masalah, bukan berlakunya laisa. Fi'il dan fa'ilnya itu, kalau fi'il dan fa'ilnya bisa begitu. Poin ini. Nih. Kita ambil fi'il biasa ya. Jalasa, apa artinya jalasa? Duduk-duduk. Jalasa alal maq'adi timatu. Timatu. Ini benar. Jalasa alal maq'adi fatimah. Antara jalasa dengan fa'ilnya ada selingan. Alal maka. Tapi kalau Fatimah tidak ada selingan dengan jalasa, itu harus jalasat. Jadi ini bisa, bisa jalasat, bisa jalasat. Tapi kalau Fatimahnya di sini, ini harus jalasat ini. Jalasat. Nggak bisa jalasat. Karena nggak ada, nggak ada selingan. Ada selingan. Ya itu belum dibahas di sini, tapi kita sambil ini lah. Jalasa Fatima nggak bisa. Yang ini ya. Tidak bisa, karena tidak ada selingan antara fi'il dan fa'il, tidak ada selingan. Kalau ini kan ada selingan antara fi'il dan fa'ilnya Fatimah, ada selingan. Apa selingannya? Alal maq'ad. Tapi kalau ada selingannya bisa jalasat, bisa jalasat. Iya. Betul. Kalau ada selingan. Kalau kaidahnya enggak ada. Hah? Kaidah di kayak misalkan di Jurumiyah. Ada? Kaidahnya ada nanti. Oh, nanti. Di Jurumiyah belum ketemu, nanti di kitab yang lebih. Jurumiyah belum. Ya kita kalau nunggu itu nanti ya, maksudnya dari sekarang sudah tahu ya, gitu ya, walaupun belum kita bahas. Nah baik, jadi laisa ala nahri syajaratun, betul. Nah kalau cari yang muzakkar, yang benar-benar muzakkar, apa misalnya? Laisa nahri Ahmadu. Orang Ahmadu bisa. Laisa ala nahri, tidak ada Ahmad di atas. Di atasnya tidak ada. Bagus itu rumah. Berumah, rumah. Manzilun. Manzilu. Laisa ala nahri manzilun. Di atasnya itu tidak ada rumah. Manzilun. Manzilun. Manzilun, Pak. Kenapa? Itu juga perempuan. Laki-laki. Itu kalau Manzilun enggak bisa pakai laisan. Jarotun itu kan perempuan. Iya. Kalau Manzilun laki-laki. Laisa, di sini ya. Alam Nahwi Man. Kalau ini lebih klop lagi. Laisa pada dasarnya kan yang buat laki-laki kan buah kan. Buah. Kata ganti Manzilun kan buah. Kalau yang ini, kenapa bisa Laisa masuk ke sini? Karena ada penghalang. Tapi bisa juga laisa. Nah kalau yang ini nggak bisa laisa, ini nggak bisa. Jangan cuma kalau laki-laki ya udah laki-laki. Maksudnya mungkin gini. Kalau sajarah, sajarah itu kan pohon, pohon. Perempuan, monas. Ya. Kenapa rumah laki-laki gitu? Betul. Hah? Boleh. Kan sudah kita pelajari kata-kata yang berakhiran dengan kata berubah itu, ya. Yang gak berakhiran dengan tamat buta cenderung laki-laki. Wajar. Ini laki-laki. Kalau ini tadi kan tambahan. Coba nomornya. Laisa bainas sama'i wal ardu. Titik-titik. Bal. Iya. Antara langit dan bumi itu tidak ada, tidak tahu. Apa, apa itu toirum? Apa? Burung. Burung. Coba yang lebih ini. Tari. Laisa bainas sama'i wal ardi. Ini puisi atau kalimat biasa ini kayaknya ada misalnya ada balnya itu mungkin ini ada ungkapan kan bal itu takti kan biasa biasa tidak ada antara lagi berdua kamu maksudnya Korun apa itu? Yang ada apa? Antara langit dan bumi itu adanya apa? Mega. Hah? Mega. Awan. Awan. Udara. Udara ya. Nah, yang enggak ada apa berarti? Awan, Pak Yai. Ini kan kalau bal kan berarti bisa ada pohon, bisa enggak. Pohon, pohon, udah. Tapi nya kalau daratan antara langit dan bumi itu tidak ada daratan. Yang ada? Ada hawa. Hawa. Udara. Apa daratan? Fil barri wal bahri. Barrun. Bar. Jadi laisa bainas sama'i wal ardi barrun. Daratan. Bal. Tapi yang ada udara, hawa, dan ini obarnya obar mukaddam semua ini bay ini latihan bay. Kalau latihan A kemarin itu obatnya obat biasa, isinya isi biasa. coba ini tamrin 24. Nah, ini lebih menantang ini. Kawin jumlatan mufidatan min kulli kalimatin minal kalimatil atiyah. Kawini. Kawin. Buatlah. Kawana yu kawin itu bentuklah. Buatlah kalimat mufidah, kalimat yang sempurna dari setiap kata-kata berikut ini. Jadi satu kata kita buat kalimat sempurna. Coba mulai lasna dulu. Lasna itu apa artinya lasna? Laisa nahnu. Nah, artinya kami bukan atau kita bukan. Kita bukan titik-titik. Itu sudah ada isimnya, itu nanya itu isimnya. Tinggal cari khobarnya aja. Coba Pak Larno. Lasna berarti yang ini ya. Ini alternatifnya banyak nih khobarnya ini. So, ada empat macam pilihan ini nih. Kalau menggunakan lasna gitu ya. Kami bukan apa? Bahasa Indonesia dulu. Kami bukan murid. Jadi murid itu gitu. Nah, murid minimal kalau menggunakan kata ganti kami ini minimal dua orang ya. Dua benda. Dua. Musanna minimal musanna. Lama tidak bisa mufrad. Nggak bisa mufrad karena mufrad tunggal ya. Nah, terus mau murid apa? Mau murid laki-laki, mau murid perempuan? Ya dua atau mau lebih banyak? Dua atau mau lebih dari dua saja. Nah, tilmizun bisa makanya ini kan nahnu nih, bisa musanna, bisa jamak. Ini tilmizaini, tilmizataini, talamiza, tilmizat. Kalau yang musanna kan dua yang ini. Mau laki-laki mau perempuan? Laki-laki. Nah ini. Coba. Lasna, tilmiza, zaini. Tilmizaini, udah itu. Lasna, tilmizaini. Laisa ini kan punya isim, mana isimnya? Laisa isimnya. Nah. Ini isim Laisa. Jadi lasna, Laisa dan isimnya. Nah, tinggal cari khobarnya. Khobarnya mana? Tilmizaini khobar. Khobar Laisa. Khobar Laisa kan harus mansub kan? Harus nasab. Apa tanda nasab? Lip. Ya. Kenapa ya? Karena musanna. Musanna. Isim lesa harus ropa. Ada tanda ropanya nggak? Nah. Tanda ropa nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena mabni. Mabni kenapa? Karena domir. Gitu ya. Ini aslinya ini sebelum dimasuki lasna, aslinya ya nahnu til mi dani zan. Ini mubtada khobar ini. Nahnu mubtada, tanda rupanya apa? Tanda rupanya doma marfu. Nahnu tanda rupanya nu. Mabni. Mabni lagi. Wah, mau ini dongin semua. Barusan dongin. Mabni lagi. Nah, ini mubtada. Khobarnya? Khobarnya rofa. Tanda rofanya ada nggak kalau ini? Ada. Ada, ini karena musanna. Nah, dari nahnu ini, kalimat seperti nahnu inilah mubtada khobar yang dimasuki oleh Laisa dan teman-temannya. Dinegasikan. Nah, Laska, Laisa dan Benanu menjadi Lasna. Tilmizani di sini Hobar Marfu, karena di sini Hobar Laisa menjadi Mansur. Tilmizai. Kuasanya. Kalau Nanu apa artinya? Kami atau kita. Itu kalau pakai musanna, pakai jamak juga bisa. Pakai jamak yang ini. Guna. Jamak taksir dia. Oh. Karena kalau pakai tilmiz, tilmizun jamaknya ya taksir bukan tilmizuna. Talamiz. Nah, kalau jamak taksir kan tanda nasabnya. Tanda nasabnya kan apa? Nasab. Bukan. Fathah, talamiza. Beda kalau jamak muzakkar salim. Misalnya ini nahnu jamak ya, muslimuna menjadi lasna muslim. Belum ada di sini. Ini enggak ada jamak muzakkar salim di sini. Saya pakai di sini pakai jamak taksir semua ini. Muslimina menjadi muslimina. Lasna muslimina. Jamak muzakkar salim karena di sini pakai dari tilmiz maka pakai jamak taksir. Jamak taksir. Lasna talamiza. Kalau jamaknya laki-laki, kalau jamaknya perempuan, tidak kami bisa. Bukan murid-murid yang bilang itu perempuan. Tilmizatin. Nahnu tilmizatun. Jamak apa itu? Muannas. Muannas salim. Tanda rofaknya waktu rofak, domah. Pas dia jadi khobar lain sama mansub. Tanda nasabnya kas. Ini memang belum melekat ya ini. Harus melekat. Harus dihafal gitu ya. Kan tabelnya udah saya kasih itu. Tabel itu di perkara alasannya apa? Yang penting tandanya udah tahu ya. Kan udah semua udah ini asli. Nah. Waladun, waladan, waladin, waladani, waladaini, waladaini, auladun, auladan, auladin, muslimuna, muslimina, muslimina, muslimatun, muslimatin, muslimatin, maryamu, maryama, maryama, abuka, abuka, abaka, abaka, abika, abika. Ini sudah semua di sini, untuk isim buka ini. Lengkap. Udah saya udah dikasih ya. Udah dihafal sampai hilang. Ya. Baik, lanjut. Lasna tilmizaini kalau pakai ini. Jadi ini bisa empat pilihan ya. Lasna tilmizataini juga benar. Lasna talamiza juga benar. Lasna tilmizaini. Tergantung yang ngomong itu siapa, mewakili berapa orang. Talamiza. Talamiza itu berapa? Ini, laki-laki. Ini laki-laki. Yang ini perempuan nih. Tilmizatin. Ini jamak taksir menunjukkan laki-laki. Kalau berapa bukan orang? Hah? Jalan. Ini? Ya. Tiga ke atas. Jamak. Ini jamak ini, makanya saya pisah dengan strip. Ini jamak, ini musanna. ini musanna laki-laki, ini musanna perempuan. Kalau kalau mufrad tunggal nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Gak kalau mau pakai mau mufrad, anak. Kan saya orang pertama. Itu anak. Makanya anak dua macam. Kalau misalnya diganti kata lain, ustad, apa namanya itu ustad? Ustad. Bisa kan? Bisa. Makanya itu gunanya itu tinggal diganti-ganti. Nah, ustad. Gak bisa lah pasangan nahnu. Ah. Kayak ustad dijadi ini dulu, dijadi musanna dulu. Oh. Kalau itu dari sini mulainya. Ana lastu ustazan. Kan ini ya. Atau ustazatan. Nah, nahnu lasna ustazaini. Ustazaini. Ustazataini. Nah, ini jamak taksirnya. Asatizata. Ini ustazatin. Ketemu. Wong kan apa? Silakan bisa masuk. Coba muslimun, masukin muslimun. Ana lastu musliman atau muslimatan. Nahnu lasna muslimaini. Muslimaini. Muslimaini. Tataini. Muslimina. Muslimataini. Dua orang muslimah. Dapat muzakkar sari. Muslimina. Muslimina. Ani sana. Muslimati. Ya. Yang kedua, tamrinuka. Balik ke Z. Oh. Ketika tamrinuka. Oh, ini bukan satu kalimat ke sini. Bukan. Oh, satu kata. Bukan lain itu. Oh, nyari-nyari pasangan. Ini kalimat dari setiap kata. Kita buang kalimat. Contoh. Apa kita merindukan latihanmu? Lasta. Latihanmu. Nah, kata ganti latihanmu apa itu? Kata gantinya. Baru kita bisa tentukan nanti laisa atau apa. Anta. Bukan, tamrinnya bukan kanya. Oh, tamrin. Dan dimaksud di sini anta atau latihan kamu atau latihanmu? Latihanmu. Ah, latihanmu. Orang ketiga kan? Gua atau dia latihanmu? Iya. Muzakkar itu muannas, tamrinun. Tamrinun, muzakkar. Muzakkar berarti dia. Iya. Laisa. Latihanmu tidak titik-titik. Tidak salah atau tidak benar kan? Laisa sahi. Laisa tamrinu. Laisa tamrinu ka sahi. Sahi hun. Yes. Laisa tamrinu sahi han. Sahi han. Kan is khabarnya ya. Tamrinu ka itu isimnya. Sahi han itu khabarnya. Masuk. Gini. Laisa tam rinun ri nuka sohi han latihanmu exercise ya tidak benar, tidak betul. Jadi kita bikin latihan salah. Laisa tamrinuka sahihan. Ini isim laisa. Isim laisa ini khobar laisa. So, tak kelihatan mas. Sahibuhu. Apa artinya? Diterjemahkan dulu. Sahabat. Sahabatmu. Nah, sahabatmu ini kan dua kata itu ya, sohib dengan hu. Ya kan, mudhofun ilaih. Disandari kan. Kata gantinya apa sohib itu? Iya. Iya atau huwa? Sohibun. Sohibun huwa. Iya, huwa. Huwa. Kalau iya sohibah, sohibatun. Nah, karena pakai hiya, maka Laisa, Laisa ya. Laisa. Nah, Laisa sahibuhu, temannya tidak apa? Coba masukin Laisa dulu, Laisa sahibuhu. Banyak. Tidak apa? Tidak cantik. Ini yang jelas sahibu satu ya. Tidak pintar, tidak soleh, tidak malas, apa jamilan. Jamilan ya. Ada laki-laki. Laisa sahibuhu jamilan. Teman dia, temannya laki-laki, dianya juga laki-laki yang punya teman ini. Jadi baik temannya maupun dianya laki-laki. Laisa sahibuhu jamilan. Temannya tidak gagah, jamilan itu gagah. Temannya tidak pintar. Ayo. Laisa aliman. Laisa sahibuhu aliman atau mahiron. Temannya bukan orang ini apa apa namanya itu pedagang apa pedagang tajiran Laisa sahibu tajiran. Kuli atau pegawai dari mana Laisa sahibu amilan. Muzakkar jangan dikeluarkan sohibu bu dan sohibatu. Ustaz sohibul baik. Apa artinya sohibul baik? Yang punya pemilik rumah laki-laki perempuan itu sohibul baik. Laki-laki sohibu kalau perempuan sohibatu. Sohibatul baik. Ya. Sohibatul baik. Nah, ini sekarang akhtaun. Apa artinya akhtaun? Kesalahan. Kalau sohibul hajat. Sohibul hayajati. Yang dilihat kalau menentukan kan yang dimaksud apa ini sebenarnya? Dalam kata-kata sohibul hajat yang dimaksud itu pemilik hajat atau hajatnya. Kalau saya hajatnya. Enggak lah. Sohibul hajat pemilik hajat. Nah itu yang harus kita lihat jenisnya. Jenisnya laki-laki atau perempuan itu sohib itu. Kalau misalkan ini apa namanya pemangku manakib gitu, sohibul manakib itu bisa nggak? Bisa sohibul manakib. Sohibul manakib. Ini siapa? Yang diceritain atau yang dipunya acara rumah? Sohibul manakib. Yang menjadi tuan rumah. Itu menjadi. Itu ada dua kemungkinan. Saya mengerti maksudnya. Yang punya manakib. Yang siapa podium jalani dia punya manakib atau yang punya hajat manakib gitu. Jadi kata manakib di situ maknanya bisa dua, pemangku manakib atau yang punya yang dicari manakib siapa podium yang punya. Nah, itu tergantung konteksnya nanti itu bisa bermakna itu ditafsirkan. Sohibus sholawah berarti Rasul. Sohibus sholawati, pemilik sholawat. Sohibul fadilah. Iya. Sohibul fadilah. Iya. Fadilati. Tapi kadang-kadang untuk penghormatan, untuk kiai-kiai guru-guru, kadang-kadang dipanggil sohibul fadilah. Sohibul fadilah. Fadilati. Orang-orang yang mulia. Yes. Tidak harus nanti. Sudah menjadi ungkapan. Nah, sekarang akhtaun. apalagi di barat nih. Apa jadinya aktor kesalahan? Aisyah. Ini berarti objek apa? Apa itu? Dan pasti ini ya, bukan isim. Apa isim? Ini isim. Ya. Isim kan bisa ditaruh di awal, bisa taruh di bisa dibalik, taruh di belakang. Enggak, ini kesalahan. Kesalahan kita Laisa. Ini kita akan menggunakan Laisa semua ya. Laisa. Tidak mempunyai kesalahan. Siapa yang tidak mempunyai? Kan pakai Laisa berarti tidak. Nah, coba dikit. Muhammad tidak mempunyai kesalahan. Laisa. Muhammad tidak mempunyai. Mempunyai itu mempunyai. Laisa. Kalau Muhammad ini dulu. Laisa li Muhammad. Dipositifkan dulu. Muhammad sebelum pakai Laisa ya. Muhammad mempunyai kesalahan. Apa bahasa? Muhammadun akhtaun. Khotoun li Muhammadun li Muhammadin li Muhammadin li Muhammadin khotoun khotoun gitu dulu ya. Iya, langkahnya nih dari awal li Muhammadin khotoun. Muhammad mempunyai kesalahan. Sekarang itu positif, ini kalimat positif kan. Sekarang pakai Laisa. Muhammad tidak mempunyai. Tinggal pakai Laisa aja. Tinggal pakai Laisa di sini. Ada perubahan nggak? Ada perubahan nggak? Tidak ada. Tidak ada. Secara zahir tidak ada. Tapi secara makna dia ada perubahan. Karena sudah masuk Laisa, maka akan ada khobar Laisa, akan ada isim Laisa. Sebelum ada Laisa, nih sebelum ada Laisa ini. Di Muhammadin jar majrur sebagai apa? Khobar. Khobar muqaddam. Mana mubtada khobarnya? Akhtaun. Ya. Ya, ini khobar muqaddam, ini mubtada muakhar. Dimasuki Laisa. Ini menjadi khobar Laisa muqaddam. Ini menjadi isim Laisa Mu'akhar. Jabatannya berubah. Isim Laisa Mu'akhar kan rofak juga sama kan juga. Nah jadi di sini ketika Laisa sudah masuk, dia rofak karena sebagai isim Laisa, bukan lagi sebagai mubtada. Ya, kalau tidak ada Laisa, ini rofak karena mubtada. Jelas. Kalau ada Laisa, ini rofak karena isim Laisa. Sekarang li Muhammadin khobar. Kalau tidak ada Laisa, li Muhammadin ini khobar fi mahali rofim. Rofak kan? Tapi kalau ada Laisa, ini fi mahali nasbin. Nasbin, karena ini khobar. Khobar. Khobar. Ya. Muhammad tidak mempunyai kesalahan. Laisa li Muhammadin. Nah, terus sundukuhu. Apa artinya sundukuhu? Sundukun box. Kotak. Peti. Bu-nya. Kotaknya. Nyanya di sini laki-laki ya. Nah, sunduk itu sendiri laki-laki atau perempuan? Sundukun. Laki-laki. Laki-laki. Kotaknya tidak titik-titik. Rusak. Tidak baru, tidak lama, itu aja lah. Tidak besar, tidak kecil. Laisa sundukun jadi. Uhuh. Laisa sundukuhu jadidan. Jadidan. Jadidan. Oke. Okay. Karena ini, karena itu tidak dibalik, mubtada kan asalnya itu. Asalnya apa? Sundukuhu sebelum masuk ke lesa ya, sundukuhu jadi dun. Dun. Bapak Larno, ini jumlah apa ini? Ismiah itu ya? Ismiah ya? Ismiah. Kalau ismiah terdiri dari muktada dan mana muktadanya? Sundoko. Khobarnya mana? Jadi itu. Kalau hu ini apa? Disandari. Ulbi. Mudofun ilai. Mudofun ilai. Jadi di tengah-tengah muktada khobar itu bisa ada mudof. Bukan, bukan di tengah-tengah, di mengikuti muktada, dirangkai dengan muktada bisa. Khobar juga bisa dirangkai dengan mudofun ilai. Boleh bukan bisa. Ini sebenarnya biar gak asing hunya ini siapa ini? Ahmad. Ahmad, kasihlah Ahmad di sini. Sunduku Ahmadun. Ahmadu, sunduku. Ahmadun. Jadi itu. Nah, coba saya bertanya lagi, Ahmad kedudukannya sebagai apa? Sebagai mudok. Di awal ada isi apa itu? Mubtada. Oh. Mubtada ini kan butuh khobar. Khobarnya mana? Sunduk. Sunduk. Ini khobarnya semua ini. Inilah yang disebut dengan khobar jumlah. Jumlah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jadi mubtada khobar bisa menjadi khobar. Tapi di dalam, kalau jumlah ismiyah menjadi khobar, di dalam jumlah itu harus ada domir yang kembali ke Ahmad. Ada nggak di sini domir yang kembali ke Ahmad? Ini syarat. Jadi kalau kita bikin kalimat Ahmadu sundukun jadi hidung, ya salah. Masa Ahmad kotak yang baru? Nah, betul kan? Ahmad kotaknya baru. Iya. Kan kalau diganti sunduka bisa. Hah? Kenapa? Kalau diganti. Bu, kan satu orang. Ini ganti dulu. Kotaknya yang banyak. Orangnya satu bisa. Banyak berapa kotaknya? Dua. Dua. Nah, sunduku kalau dua ya kan. Sun. Lu. Kau ini dua kotak. Nah, rangkai dengan bu menjadi apa? Sundukoni ditambah dengan hu. Kalau ini kan sundukun ditambah hu langsung ya, sundukuhu. Sekarang sundukoni ditambah hu. Ini belum kita pelajari, tapi karena disitu tanya ya, saya kasih lihat. Bagaimana ini? Sundukoni ditambah hu. Jadi apa modelnya ini? Kalau ini kan sundukun tambah hu langsung sundukuhu. Kalau sundukoni ditambah hu, jadi apa? Sundukonihi, sundukonihu, atau sundukohu? Sundukoni. Pahu. Ini dibuat. Sundukoh. Ahmadu. Sundukohu. Nah, ini juga berubah. Jadi yang baru jadi dan. Kenapa? Karena dua. Kotaknya ada dua, yang baru juga ada dua, jadi dan. Jadi dan ini tidak kembali ke Ahmad. Tapi kembalinya ke sun. Ini kan? Kalau jadi dan ini bisa. Kenapa jadi dan ini? Kalau mau jadi dan ini, ya beda lagi kan? Soalnya masuk di modif aja, tapi ya sebenarnya kita akan menuju sana. Ini dulu nih. Sekarang Ahmad kotaknya baru, jadikan negatif. Ahmad kotaknya baru. otaknya tidak dapat. Laisa. Ahmad dulu. Ahmad laisa sunduku. Sunduku. Sunduku. Ada laisa ini. Jadi Daini dan satu-satu jadi dulu dan ini dulu. Itu ada dua. Dan dulu. Satu dulu. Ahmad kotaknya tidak baru. Bukan Ahmadnya yang tidak baru, kotak dia. Ahmad, Laisa sunduku. Laisa sun. Du. Kuhu jadi dan oh karena nasab ya iya kan khobar laisa nasab ya nih khobar isim laisa rofa khobar laisa nasab. Nah kalau misalnya kotaknya dua Sunduko. Dua ini, pakaiannya boh. Sunduko. Dua itu. Ahmad dua kotaknya tidak baru. Jadi. Daini. Ya Daini. Karena masuk deh lihat nih, wah lumayan. Turunin saya. Kan kata gantinya sundukohu ini lumayan kan? Iya. Yeah. Sundukun buah. Sundukoni. Okay. Mau dijadikan jamak sekarang. Jamak taksir. Kotaknya Muhammad. Nah, Ahmad kotak-kotaknya banyak nih, tidak baru. Jadi ini orang atau bukan? Sonadi jamak taksir menunjukkan akil atau berakil. Oh, iya akil. Kalau berakil hukumnya disamakan dengan satu perempuan. Jadi dah. Ton jadi datan. Karena bukan orang, kalau orang kayaknya jadi datun. Hah? Lo kan lo ini nasab. Mengikuti nasab semua. Kan isim lais. Jadi datan. Jamak taksir berakil tidak menunjukkan orang itu dihukum satu perempuan. Sama dengan satu. Jadi kalau misalnya ini haza kitabun hazani kitabani hazihi kutubun hazihi kutubun dianggap satu perempuan. Padahal tadi haza ya, haza kitabun hazani kitabani hazihi kutubun. Nah, aku juga begitu. Coba. Jadi udah ketemu ya, Laisa sundukuhu jadi dana ini. Kita di sini, ini belum ini. Ya. Tapi karena ini tambah nambah pusing. Nah, kalau nunggu ini lama kan dia, biarin aja. Sekaligus pusingnya. Nah, coba sekarang. Kodimatu elasta. Ini gampang, ini tinggal kasih kobar aja. Lewatin. Siapa lagi? Lasta. Lasta. Siapa lagi ini? Oh, saya, ya? Saya. Lasta itu Anta ya. Anta. Ini tinggal khobarnya aja ini. Isinya sudah ada. Lasta Tajirun. Belum masuk ini. Lasta ta itu isinya kan? Iya. Khobar Laisa itu oh, masuk di isinya. Lasta Tajirun. Tajirun. Tajirun. Diri dulu, jangan saling. Apa ini yang mau saya masukkan ini sebagai isim Laisa atau Khobar Laisa? Kalau belum tahu itu susah menentukan Roma dan Nasr. Lasta tajiran, kamu itu bukan pedagang. Ini laki-laki. Lasta tajiran, kamu bukan apa? Mudarris. Mudarrisan. Kamu bukan Badan. Dokter. Doktoran. Tabiban. Tabiban. Tabiban. Kamu bukan wisatawan. Sa'ihan. Musafir. Lasta. Musafiron. Musafiron. Kamu bukan orang yang sholat. Lasta mus. Lasta. Musallian. Musallian. Kamu bukan orang yang mengeluarkan zakat. Muzakkian. Muzakkian. Kamu bukan orang yang berpuasa. So iman. Kamu bukan berhaji. Haji. Kamu bukan haji. Kamu bukan haji. Lasta. Hajar. Hajar dikit itu. Hajar. Itu. Sekarang? Kodimatun. Pelayan. Perempuan. Ini bak lama ya. Ini nggak pakai Laisa ini. Nggak usah pakai Laisa, bikin aja kalimat. Jadikan khobar aja itu. Kenapa nggak pakai Laisa? Ya bagaimana mau pakai Laisa? Bukan. Kamu bukan pembantu perempuan. Ini bukan pembantu, ini lama. Kodimah itu lama. Kodimah. Kodimah tuh perempuan ini. Oh, bendanya iya. Perempuan. Coba cari benda yang sudah lama. Kitab. Yang perempuan. Perempuan. Kan kodimah tuh kalau kitabun alkitabu kodimun kan gitu. Sajaratun. As-sajaratu kodimah tuh. Pohon itu sudah lama. Laisa sajaratun. Kodimatan. Ini kodimatun. Bisa dirubah. Hah? Bisa dirubah. Oh, dia kan syaratnya enggak boleh dirubah yang di sini. Iya, iya. Jadi kita mau kodimatun berarti semuanya khobar aja dia. Asyajaratu kodimatun. Kecuali gini. Laisa alan nahari kod sajaratun kodimatun. Ah, bisa. Bisa ya, bisa. Ternyata bisa sebagai itu. Jadi gini, apa? Isim ya sebagai naat dari isim Laisa. Betul. Okay. Begini aja di kota itu yang sudah lama ya pasar lama dari yang jenisnya apa enggak? stasiun yang sudah lama mahat toto. Di kota itu tidak ada stasiun yang tua, berarti udah baru semua. Coba. alal madin fil madina laisa fil madina fil madinati muhat mahattatun mahattatun qadimatun laisat yang bagus laisat yang sesuai walaupun itu betul tadi karena diseling laisat fil madinati mahattatun qadimatun berarti stasiunnya baru karena tidak ada stasiun yang lama tua. Nah ini begini, di depan pabrik tidak ada mobil yang tua. Amamal fil amamal laisa dulu pakai laisa. Laisat fil amamal. Jangan nggak usah pakai fi kalau amamal. Amamal masnad. Laisa amamal masnad. Sayyarotun. Baca. Rusumun. Apa rusumun? Rusumun. Apa artinya rusumun? Dari kata rasmun. Rasmul Usmani. Tulisan rasmun itu tulisan, rusumun tulisan. Karena laisa. Coba nih, nggak usah pakai laisa dulu, coba nanti kasih laisa. Tulisanmu indah. Rusulmu jamilun. Berarti rusulmun muzakkar. Muzakkar ya. Kalau rasmun muzakkar mana? Rasmun. Ya. Rasmun. Tulisan. Satu tulisan. Rasmun itu satu tulisan. Muzakkar. Muzakkar. Kalau rusulmun itu banyak tulisan. Muzakkar itu anas. Anas. Goiru akil. Jama goir akil dianggap satu perempuan. Rusumuka berarti tulisan-tulisanmu jamilatun. Nah sekarang kasih lesat. Tulisan-tulisanmu tidak bagus. Lesat. Rusumuka jamilatun. Latan. Kan kobar laisa. Rusumuka itu isim laisa. Laisa. Kobarnya jamilatun. Nah kalau ini tulisan-tulisan yang indah. Apa bagaimana? Ada rusumun jamilun. Apa? Ada. Ada tulisan-tulisan yang indah. Rusumun jamilun. Ulangi lagi apa? Ada rusumun jamilun. Hadihi rusumun jamilatun. Hadihi rusumun jamilatun. Dimasuki laisat. Laisat. Laisat rusum. Hadihi. Oh iya, dah. Laisat hadhihi rusumun. Ini bukan tulisan-tulisan yang indah. Laisat hadza. Khobarnya mana? Laisat. Laisat hadhihi, maaf. Laisat hadhihi. Khobarnya mana? Rusumun. Kan kan positifnya ini, nih positifnya. Ini tulisan-tulisan yang indah. Mana mubtadanya? Hazihi rusumun jamilatun. Mana mubtadanya? Ini hazihi rusumun jamilatun. Mubtadanya mana? Ini hazihi. Khobarnya mana? Rusumun. Rusumun khobar. Itu khobarnya rusumun. Jamilatun sebagai Na'at. Maksudnya laisa. Laisat hadihi, hadihi isim laisat. Rofa, tanda rofa ini gak ada karena isim isyarat. Mana khobarnya? Rusuman. Rusuman. Khobar laisat. Kan masuk. Jamilatan. Jamilatan, na'at. Na'at masuk, masuk juga. Jadi jamilatan ikut rusuman. Baik. Contoh lagi. Siapa lagi nih? Alimani. Siapa lagi nih Pak Rano? Saya. Saya Pak. Alimani. Alimani. Dua orang dua alim. Dua orang alim. Ini coba buat jadi khobar aja dulu, jadi khobar. Hadihi alim. Terlalu gampang. Ini dua orang laki-laki yang alim. Atau dua orang laki-laki ini alim. Apa orang laki-laki apa? Rojulun. Rojulun. Ar-rojulun. Kalau satu kan ar-rajulu alimun. Kalau dua? Rajulani. Ar-rajulani. Ar-rajulani alimani. Alimani. Nah, sekarang dua orang laki-laki itu tidak alim. Laisa. Laisa rajulani alimaini. Tetap laisa ya. Tetap laisa, jangan laisa karena dia jumlah dunia. Kecuali di depannya ada, kecuali kalau ar-rajulani laisa, baru kayak gini nih ya. Kalau ini kan laisa dulu. Kalau laisa dulu nggak apa-apa, walaupun musanna jamak itu jadi sesat. Laisa rojulani alimaini. Kalau masuk laisa, tapi ini yang diminta sebenarnya rojulani alimaini itu aja. Gitu. Dua orang laki-laki itu alim. Rojulani alimaini. Bijani ini. Apa tuh yang dijadi? Di samping. Pembantu itu ada di samping kolam. Kalau Muhammad. Saya. Pembantu itu di samping kolam. Bijani. Bijani bide apa di samping? Di sisi. Nah, pembantu itu apa pembantu? Khodimatu. Al-khodimatu di janibi. Apa kolam? Kolam. Di janibi. Apa Pak? Apa bacanya ini? Birka. Sumur. Kolam. Birka. Kalau sumur. Bir. Al birka. Bikrun. Beda. Al bikrun. Tapi bisa juga. Tapi saya yang senior. Bijani bil. Tapi saya nanya di Masjid Haram, nanya apa sumur zam-zam bi'ri. Bi'ri zam-zam. Dia bilang, ah, saya nggak ngerti bi'ri apa gitu. Dia siapa? Itu pegawai itu. Pegawai Masjid Haram. Iya, dia tidak mau aja ngasih tahu karena jauh atau apa. Oh. Dan tidak, kalau pegawai di situ pasti tahu. Itu dia masa malaikat yang sedang menguji. Dia nggak mau anu. Kadang-kadang orang sana kiri juga. Nggak seramah cuek, kita. Cuek, gitu. Apa itu biri gitu kata dia. Big Ruzan. Terus, Lasti. Apa Lasti? Anti. Kamu bukan apa? Tinggal kasih obat aja. Ustazatun. Ustazatan. Hodimatan. Hodimatan. Nasob. Nasob. Hodimatan. Iya. Lasti hodimatan. Kamu bukan pembantu. Lasti musyrikatan. Kamu bukan orang musyrik. Kamu bukan orang Indonesia. Lasti Indonesia. Indonesia kan. Dan perempuan. Kalau laki-laki Indonesia. Kalau perempuan Indonesia kan. Ya. Lana. Corina. Apa Lana? Sudah. Bagi kita kami. Memiliki. Kita memiliki apa? Terserah. Masjidan. Masjid Lana Dun. Masjidun. Lai. Pakai Laisa. Laisa Lana Masjidun. Masjidun. Oh, iya. Kan isinya muak. Li. Iya. Lana nggak yang kobar. Nggak kelihatan masuknya. Laisa Lana Masjidun. Laisat. Masjidun. Muhammad ya. Laisat. Nah ini perlu isim, perlu khobar kalau lesat. Belum ada isim, belum ada khobar. Oh, yang jelek perempuan. Zainabu. Zainabu laisat. Apa? Laisat, ini apa? Mahirat. Laki-laki perempuan. Laisat mahiratan. Zainabu, bisa berdua ya. Zainabu laisat mahiratan, bisa juga laisat Zainabu. Mahirotan. Bedanya apa itu? Bedanya apa namanya? Kalau saya katakan Zainabu Laisat Mahirotan itu jumlah isminya, jumlah fi'liyah. Zainabu Laisat Mahirotan. Jumlah isminya. Isminya. Kalau Laisa Zainabu Mahirotan, jumlah isminya, jumlah fi'liyah. Jumlah dari Laisa. Isminya. Mulai dari Laisa. Laisa itu isim atau fi'il? Fi'il. Oh, kemarin dia ke fi'il ya? Fi'il lagi. Jumlah fi'il ya. Cuma nggak punya fa'il. Dia punya isim dan khobar. Hanya fi'il yang nggak sempurna itu Laisa itu. Bal. Siapa lagi? Bal. Alarno. Tetapi. Ya, tetapi. Kamu bukan Ali, tetapi Hamid. Kamu bukan Ali, tetapi Hamid. Nice. Anta. Lasta. Lasta. Aliyun. Ali. Lasta Aliyan atau Aliyun? Lasta. Aliyan. Aliyan kan khobar Lasta. Lasta Aliyan, tetapi Hamid. Bal tidur. Iya, kalau balami kan kembali ke Laisa lagi, tidak lagi. Tapi kamu kami bal anta hamidun. Ya, obar itu. Kalau obar kan? Laisa. Laisa, seru. Ya. Bebas nih Laisa. Laisa Alian Bal Antami dan Laisa. Ini aja. Laisa Muhammadun Muslim. Muhammad itu bukan bla bla, tetapi Muhammad itu bukan. Laisa Muhammadun Akhtaun. Laisa Laisa Tilmiz. Muhammad bukan seorang mahasiswa, tapi dia seorang dosen. Laisa Muhammadun Mudiras. Mudiras. Taliban. Taliban. Bal. Bal. Mudar. Mudar Risat. Bal Mudar Risun. Mudar Risun. Mudar Risun. Sajadatin. Sajadatin. Sholat itu memiliki dalam sholat itu banyak sujud. Sajadatin banyak sujud. Fi sholati. Sajadatin. Kathiratin. Kasih Laisa. Masa kasih Laisa, Laisa sholat ya ada. Witir. Atau begini. Boleh juga. Fil witri. Dalam sholat jenazah tidak ada sujud-sujud. Nah, bagaimana bahasa Arab? Laisa. Laisa fi sholatil janazati sajadatun isim lesat muakhtar. Iya, dibalik itu. Laisa fi sholatil janazati sajadatun rukun. Jangankan banyak, satu juga enggak ada. Satu datang lagi enggak ada. Jam berapa lagi? Jam sekarang ya udah lewat 12. Udah lewat? Ya, jam berapa? Kok oh, belum dikit? Maghribnya jam 18. Maghribnya itu... 13. Berarti belum lewat. Maksudnya lewat-lewat dari jam 6. Oh. Sudah lewat 12 menit dari. Berarti 18.12 kan ya. Sekarang udah masuk kan. Udah ya. Nah, ini PR nih ya yang di bawah. Jam 5. Jadi lebih 5. Yang di bawah kan 25. Kecil. Ahmadu talibun nasikum kita handuni walaysa gofilan an adai wajibi. Artinya Ahmad adalah murid seorang mahasiswa yang rajin kita handuni dalam pelajarannya. Walaysa gofilan dan dia dan tidak pernah lalai, lupa tidak lalai an adai melaksanakan kewajibannya. Kewajibannya itu Ahmad. Nah kalau diganti Maria bagaimana jadinya? Diganti anak gimana jadinya? Diganti Mariamu tolibat tolibatun nasitutun pasti akan berubah gitu ya. Umpamanya coba ganti Mariam. Mariam tolibatun nasitutun fita'allumi fita'allumi ha kan walaisat Gofilatan. Gofilatan. An adai wajibihan. Kita sampai di sini. Pertanyaannya di belakang. Di dunia aja. Masyarakat di tutup. Terus. Mari kita tutup pengajian kali ini dengan bacaan doa kafaratul masjid. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih. Maaf. agama itu. Nah, mungkin dinas luar lagi lembur kayaknya Pak ya. Nasyid itu. Allahu Thank you.